tidak boleh menjadikan qada dan qadar Allah itu sebagai alasan, sebagai tameng, dalih untuk meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjata bi inzalil kutubi wa bi'tsatir rusul. Bahkan wajib untuk kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan an nu'mina wa na'lam, kita beriman dan meyakini bahwa Allah telah menegakkan, bahwa Allah punya hujjah terhadap kita, punya alasan terhadap kita dengan menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. Qala Allah Ta'ala li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ini ada sementara orang yang berbuat dosa dan maksiat itu melanggar perintah-perintah Allah, mengerjakan larangan-larangan Allah, berdalih dengan ini takdir. Nah, seperti dulu di zaman Umar bin Khattab, ada yang dia mencuri, kemudian tertangkap, dihadapkan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, tangan jangan dihukum, saya mencuri ini takdir Allah, saya mencuri ini kan takdir Allah, betul, dan kami menghukummu juga dengan takdir Allah. Itu kata Amirul Mukminin. Nah, jawabannya, semua itu memang takdir Allah. Baik, syarahnya. Qala syarih al-qadar laisa hujjatun lil-asi ala fi'lil ma'siyah. Maksiat itu imma mengerjakan atau meninggalkan yang diperintahkan. Ini takdir itu tidak bisa menjadi alasan bagi orang yang durhaka berbuat maksiat untuk meninggalkan perbuatannya ini, untuk mengerjakan maksiatnya. Af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin kulluha makhluqatun lillahi subhanah kama sabaqa, walakin laysa dhalika hujjatun lil'asi ala fi'lil ma'siyati wa dhalika li'adillatin kathiratin minha. Perbuatan-perbuatan manusia, baik itu taatnya sholat kita, puasa, zakat, haji, sedekah, hadir di majelis ilmu, dakwah, memberikan pelajaran, itu semua memang makhluk Allah. Perbuatan kita yang tercela juga, mencaci, memukul, mendzalimi, menghina, itu juga perbuatannya, ini artinya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan alasan untuk kita mengerjakan maksiat. Dalilnya disebutkan oleh beliau di antaranya, innallaha adhafa 'alal 'abdi ilaihi 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lahu. Allah menjadikan, menisbahkan, menyandarkan amal seorang hamba kepada dia dan menjadikan itu sebagai kasban, usahanya. Faqala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Hari ini akan dibalasi setiap jiwa sesuai dengan apa yang dia usahakan. Walau lam yakun lahu ikhtiyar fil fi'li wa qudratin alaih wa qudratun alaihi manusiba ilaih. Kalau dia tidak punya pilihan dalam perbuatan tersebut, apakah itu dalam bentuk pengerjaan atau dia meninggalkan, seandainya tidak ada ikhtiar upaya dari dia dan tidak ada kudrat, tidak ada kemampuannya, maka tidak akan dinisbahkan kepada dia perbuatan tersebut. Karena bukan dia melakukan, karena dia enggak mampu. Itu bukan pilihannya. Nah, seperti orang yang mungkin diikat badannya, dipukulkan kepada seorang tawanan misalnya, mati orang tersebut. Siapa yang membunuh? Nah, dia dalam keadaan ikat, gak bisa apa-apa. Kemudian dipukulkan ke seorang tawanan misalnya, mati tawanan tersebut. Nah, Dia kan sama sekali tidak berbuat, tidak mampu. Kejahatan itu, membunuh ini bukan dinisbahkan kepada orang yang terikat. Karena dia tidak punya pilihan. Nah, tetapi kalau yang dia melakukannya, walaupun diancam, dia punya pilihan. Dalam keadaan dia tidak terikat seperti tadi, disuruh membunuh. Dia masih punya pilihan, punya ikhtiar, punya kehendak, punya kemampuan untuk menolak, untuk menghindar, walaupun diancam. Bahkan disebut ya apa, dalam apa namanya, para ulama, kalau dia membunuh, dia dikisos. Ya, ya. Karena bukan jadi alasan untuk dia menyelamatkan dirinya, terukakan, nah, diancam, kemudian demi menyelamatkan dirinya dia membunuh orang. Tidak boleh, dia dikisos. Ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Taala menisbahkan perbuatan itu kepada hamba tersebut dan menjadikan perbuatan itu sebagai usahanya. Yang kedua, innallaha amara al-'abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan hambanya, melarang hambanya, dan Allah tidak membebani mereka kecuali apa yang dia mampu untuk mengerjakannya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qala subhanahu fattaqullaha mastata'tum. Walau kana al-'abdu majburan 'ala al-'amal atau 'ala al-fi'li maka na mustati'an 'ala al-fi'li. Baik, bukan makana. Walau kana majburan 'ala al-'amal. Kalau dia dalam majbur, dalam keadaan dia dipaksa untuk mengerjakan suatu amalan. Maka ana mustati'an 'alal fi'li aw al-kaf li'anna al-majbur la yastati'u at-takhallus. Kalau dia itu orangnya ini, hamba ini dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan, maka dia tidak akan mampu untuk mengerjakan atau meninggalkan karena dia majbur la yastati'u at-takhallus. Kalau dia dipaksa untuk mengerjakan atau meninggalkan satu perbuatan. Atau di dalam istilahnya, beliau di dalam syarahnya mirip seperti ini, beliau menyebutkan alasan di dalam usulul thalatha. Walau kana al-'abdu mujbaran atau majburan 'alal fi'li, kalaulah memang anggap hamba itu dia dipaksa untuk mengerjakan sebuah perbuatan. Berarti lakana mukallafan bima la yastati'ul khalas minhu. Sederhana ya. Kalau dia itu dipaksa untuk mengerjakan suatu perbuatan, berarti hamba itu dibebani suatu yang dia tidak mampu melepaskan diri. Mafhum ya? Nah, itu dalam syarah usulul thalatha. Wa hadza batilun. Dan ini batil. Walidzalika, nah oleh karena itulah, idza waqa'at minhul ma'siyatu bijahlin aw nisyan aw ikrah fala ithma alaihi li'annahu ma'dzur. Nah, kalau seorang hamba itu majburan ya 'alal fi'li, untuk dia dipaksa melakukan suatu perbuatan, berarti dia dapatkan tugas, beban yang dia tidak mampu melepaskan diri dari beban tersebut karena dia dipaksa. Nah, dan ini batil. Maka kata beliau, kalau terjadi kemaksiatan karena dia tidak tahu, karena dia lupa atau dia dipaksa, dia dapat uzur. Tidak ada dosa atas dia. Baik. Kemudian yang ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amal ikhtiyari wal ijbari. Nah, Baik. Setiap orang dari kita, setiap manusia, dia tahu, ya'lamul farqa, bisa membedakan antara al-amal al-ikhtiyari wal-ijbari. Antara perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan dia, memang dia yang mengerjakan, sadar dia, wal-ijbari, bisa dia membedakan mana yang itu yang dia enggak mampu mengelak. Wa annal awwal yastati'u yani takhallus minhu. Yang pertama, yang itu amal ikhtiyari, dia bisa meloloskan diri. Adapun yang ijbari, nah, itu dia tidak akan, artinya dia tidak mampu melepaskan. Digambarkan oleh beliau dalam Syarah Usul Thalatha, misalnya dalil ini dari sisi dalil waqi'. Kata beliau, fa inna kulla insanin ya'lam al-farqa baina af'alihil ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi. Fi'il ikhtiyariyah ini perbuatan yang dia lakukan dengan keinginannya. Makan, minum, berjalan. Wa baina ma yaqa'u 'alaihi bighairi iradatihi. Dengan perbuatan yang terjadi tanpa keinginan dia. Jatuh dari atap misalnya. Jatuh dari atap, bukan sengaja, ya, atau melompat lah, itu kan jatuh juga, dia terjun dari atap. Sukut minas satah, kemudian menggigil karena demam. Nah, itu kan gak kehendak dia. Pinginnya dia kalau misalnya pas jatuh itu, pinginnya kan lompat ke atas lagi. Pinginnya gak jatuh, tapi akhirnya jatuh. Nah, pada yang pertama, yang ikhtiyari, itu tidak ada paksaan. Dia yang melakukannya dengan kehendak dan keinginan dia. Nah, pada yang kedua, ketika dia menggigil karena demam misalnya, itu ghairu mukhtar. Dia tidak punya pilihan. Itu bukan keinginannya. Nah, paham ya? Nah, itu diantaranya. Jadi gak mungkin orang itu bisa, artinya manusia itu sama sekali dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Kemudian yang keempat, ini dalil-dalil alasan ya. Annal asi qabla an yuqdima 'alal ma'siyati la yadri ma qadara lahu. Seorang pelaku maksiat sebelum dia melakukan perbuatan maksiat itu, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk dia. Sama kan seperti dengan ketaatan juga. Dia belum tahu apa yang ditakdirkan untuk dia. Diterangkan oleh beliau di bagian kelima tentang alasan ini, kata beliau, anna qadarallahi ta'ala, takdir Allah itu adalah sirrun maktum. La ya'lamu bihi atau la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Tidak diketahui kecuali setelah terjadi. Wa iradatul abdi, keinginan kita, lima yaf'aluhu, terhadap apa yang akan kita kerjakan, sabiqatun ala fi'lihi, keinginan kita sudah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Ada irada, ada keinginan, ada niat. Fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatun ala ilmin minhu biqadarillah. Nah, keinginan kita tadi tanpa kita mengetahui rahasia Allah tadi, takdir apa yang akan terjadi. Cuma kita sudah punya keinginan. sudah punya niat. Sementara niat itu tadi, kehendak untuk berbuat itu tadi, itu dibangun di atas ketidaktahuan rahasia Allah, takdir Allah. Nah, lalu terjadi, terlakukan misalnya dorongan keinginan tadi, atau tidak terjadi. Ya. Seperti orang yang mau minum, ya, kemudian dipukul tangannya, ya. Dia kan punya keinginan loh, ingin minum. Sebelum melakukan minum ini tadi, dia kan sudah punya keinginan, tapi dia tidak tahu apa takdir Allah. Paham ya? Nah, kemudian dia minum, dipukul tangannya, jatuh, pecah gelasnya. Pecah gelasnya, gak jadi minum. Maka dikatakan orang Sunni ini takdir Allah, kamu gak jadi minum. Paham ya? Nah, itu rahasia. Makanya dikatakan oleh beliau di bagian yang kelima, anna qadarallahi ta'ala itu sirrun maktum. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki, tapi kita punya keinginan, punya kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika tidak terjadi sesuatu yang kita inginkan itu takdir Allah. Nah, ketika terjadi apa yang kita inginkan itu juga takdir Allah. Nah, gambarnya tadi, keinginan ingin minum, ternyata dipukul tangannya. Ini ya, dengan sombongnya Mu'tazilah itu berkata, ini enggak ada takdir Allah di sini. Saya mau minum. Begitu mulutnya sudah mau air mau masuk, dipukul tangannya. Pecah, enggak jadi minum. Nah, itu takdir Allah. Baik. Nah, wa huwa bi istita'atihi. Nah, dia hamba itu dengan kemampuannya an yaf'ala au yatruka. Ada kemampuannya untuk melakukan atau meninggalkan. Fa kaifa yasluku tariq al-khata wa yahtaj bil qadar al-majhul. Di sini mungkin untuk menggambarkannya dicontohkan oleh beliau dengan yang ke-6. Dalam syarah usul talata. Misal kata beliau, di depan kita ada dua jalan. Yang satu kata beliau ke tempat yang di situ penuh keributan, kekacauan, tidak aman di sana. Jalan yang satunya itu jalan yang aman, damai di sana, menyenangkan. Sudah dikasih tahu, jalan ke sana kamu bahaya, kamu terancam nyawa kamu. Dirampok atau mungkin orang ramai ribut di sana, berkelahi. Yang di sana jalannya aman. Nah, kemudian dia ternyata milih yang jalan yang penuh keributan tadi. Lalu berdalih, sampai di sana ketemu sama temannya, dia udah ngasih tahu, gimana? Iya. Nah, yes, takdir sudah. Ya tidak bisa kita berdalih dengan takdir. Kenapa? Sudah tahu dikasih, diberitahu dua jalan ini tadi, kamu milih yang jelek. Fa kaifa yasluku tariqal khata? Kenapa dia tempuh jalan yang salah? Wa yahtaju bil qadar majhul. Lalu berdalih dengan takdir yang dia tidak ketahui. Sebelum itu kan dia tidak tahu. Padahal sudah dikasih tahu, di situ jalannya tidak aman. Kok milih ke sana? Lalu beralasan dengan takdir. Kan aneh. Nah, alaysa minal ahra an yasluka tariqa sahih wa yaqulu hadha ma quddira li. Bukankah lebih pantas dia untuk menempuh jalan yang benar, kemudian baru dia mengatakan, inilah takdir saya. Nah, itu dalam urusan dunia seperti itu. Nah, gimana dengan urusan akhirat? Wahadainahun najdain. Telah kami tunjukkan dia dua jalan. Falak tahamal aqabah. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, annallaha akhbara annahu arsala ar-rusul liqat'il hujjah. Yang kelima, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk mematahkan alasan siapapun. Dengan adanya rasul berarti sudah tidak punya alasan lagi. Walau kana li'al-nam, dalilnya firman Allah surah An-Nisa, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ini para rasul yang Allah utus untuk memberi berita gembira dan peringatan supaya manusia tidak punya lagi dalih kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Oh, kami enggak tahu, ini takdirnya. Walau kana al-qadaru hujjatan lil asil lam tanqati bi irsalir rusul. Kalau seandainya takdir itu boleh jadikan alasan, maka tidak akan berhenti dengan adanya diutusnya para rasul. Ya. Tapi Allah mematahkan, bukankah sudah datang kepadamu rasul? Dia mengajarkan yang demikian, memberitahu jalan ini. Kenapa kamu tempuh dan berdalih dengan takdir? Ya. Dalil berikutnya dicontohkan beliau di bagian yang ketujuh. Orang yang berdalil dengan takdir ini ketika meninggalkan perintah dan mengerjakan yang dilarang. Kata beliau, lau i'tada alaihi syakhsun, kalau ada orang yang menjahati dia, mendzalimi dia, merampas hartanya, menodai kehormatannya, kemudian berdalih dengan takdir, kamu jangan marah, jangan balas, ya, ini takdir, takdir kamu, kamu harus saya bunuh, saya rampok, takdir kamu, saya nodai kehormatan kamu, saya caci, gimana? Nah, ya, perbuatan saya ini takdir Allah, kamu nggak boleh marah. Jangan mencela, kan nggak akan terima, ya nggak akan terima. Lah kenapa dia nggak menerima alasan orang itu mendzalimi dia? Orang itu beralasan mendzalimi dia dengan takdir. Kenapa kok kita berbuat maksiat, ya, melanggar hak Allah, kemudian beralasan dengan takdir? Makanya kemudian beliau contohkan tadi, seorang pencuri tertangkap, dibawa kepada Umar bin Khattab. Ya Amir Muminin, jangan dihukum, jangan marah, saya mencuri dengan takdir. Apa jawab Amir Muminin? Ya, kamu mencuri dengan takdir, kami menghukum, kami potong tanganmu juga dengan takdir. Kami memotong tanganmu juga dengan takdir. Nah, baik. Nah, itu beberapa dalil dari beliau. Ini maksudnya hujjah, tidak pantas untuk berdalih dengan takdir ketika orang itu melanggar perintah Allah atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah, baik. Qala ats-tsamin wal arba'un, yang ke-48. Wa na'lamu anna Allah subhanahu, ini qala Al-Imam Ibn Qudamah, wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'li wat tark. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah dan memberikan larangan kecuali orang yang mampu untuk melakukan atau untuk meninggalkan yakni yang dilarang itu. Wa annahu subhanahu lam yajbur ahadan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa siapapun ala maksiatin, berbuat maksiat, walattarrahu ila tarki ta'atin, tidak pula menekan, mendesak hambanya untuk mengerjakan ketaatan. Qala Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala subhanahu, fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulmal yawm. Nah, tadi ya. Dan tasya' wal arba'un fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi ala husnihi bis thawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa hamba itulah yang memiliki perbuatan tersebut, yang memiliki usaha tersebut, usaha yang jelek, perbuatan yang jelek, dia akan dibalasi karena baiknya perbuatan itu dengan pahala. Dia akan dibalasi pula karena jeleknya perbuatan itu dengan hukuman. Dan itu semua dengan qada dan qadar Allah. Intinya tadi, tanpa dia ketahui bagaimana takdir Allah, dia punya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, tapi dia tidak tahu takdir Allah bagaimana. Apakah keinginannya itu terjadi, terwujud, ataukah tidak. Seperti dia mau minum, ternyata enggak jadi. Seperti itu. Qala syarah. At-taufiq baina kauni fi'lil abdi makhlukan lillahi wa kaunihi kasban lil fa'il. Untuk mengkompromikan antara perbuatan seorang hamba sebagai makhluk ciptaan Allah dan sebagai usaha dia yang melakukan. Arafta mimma sabaq. Dari yang uraian yang lalu, Anda faham, kamu faham, kita faham, anna fi'lal abdi, bahwa perbuatan hamba, perbuatan kita adalah makhlukun lillah. Manusia itu zatnya, bendanya, dan sifat-sifatnya itu ciptaan Allah. Cantiknya dia, jeleknya dia, baiknya dia, pemarah, lembut, ramah, dan kemudian dia memukul, perbuatannya itu menendang atau mengambil, memberi, semua perbuatan-perbuatan yang terkait, ucapan-ucapannya ya, itu sifat bagi si hamba, sifat kita, sifat dhatiyah kita, sifat fi'liyah kita. Nah, dan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan siapa? Kemampuan siapa? Kudrah siapa? Manusia. Manusia itu ciptaan siapa? Allah. Kudrahnya ciptaan Allah. Perasaannya, marahnya, sedihnya, itu sifat dia. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan, kekuatan, keinginan. Keinginan siapa? Keinginan hamba, keinginan manusia. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan, itu juga ciptaan Allah. Wa annahu kasbun lil abdi, bahwa perbuatan itu adalah kasabnya dia, usaha dia. Yujaza alaihil husnu, dibalasi dia dengan kebaikan dari perbuatan itu. Bi ahsani wasayyi bimithlihi, dengan yang lebih baik, dan sedangkan yang jelek bimithlihi, dibalasi sebanding, sepadan dengan kejelekannya. فَكَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَهُمَا, bagaimana kita mengkompromikan ini semua? التَّوْفِقْ بَيْنَهُمَا أَنَّ وَجْهَ كَوْنِ فِعْلِ الْعَبْدِ مَخْلُقًا لِلَّهِ تَعَالَى أَمْرًا. Untuk menggabungkan diantara keduanya, bahwa perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Ta'ala, itu ada dua hal. Di dua sisi tinjauannya. Pertama, anna fi'lal abdi min sifatihi. Barusan, ingat. Perbuatan hamba itu sifat si hamba. Wal abdu wa sifatuhu makhlukan lillahi ta'ala. Dan hamba, manusia, dengan sifat-sifatnya, itu adalah ciptaan Allah. Itu kita terangkan tadi, kita rinci tadi. Ya, kemampuan dia, keinginan dia, kecerdasan dia, kekuatan dia, kehendak dia, itu ciptaan Allah. Dia memukul, dia membaca, dia menulis, dia mandi, dia sholat, itu ciptaan Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Nah, sifat fi'liyah dan sifat zatiyah yang pada hamba itu ciptaan Allah. Atsani yang kedua, anna fi'lal abdi sadirun an iradati qalbihi wa qudrati badaniyah. Nah, iradatin qalbiyah wa qudratin badaniyah. Nah, perbuatan kita muncul karena dorongan kehendak, keinginan hati dan kekuatan, kemampuan fisik kita. Walaulahu ma lam yakun fi'lun, lam yakun fi'lun. Nah, kalau tidak ada keinginan, tidak ada kekuatan, kemampuan, maka tidak akan ada tindakan. Sahih? Ya. Enggak ada keinginan, enggak ada kemampuan, berarti enggak ada perbuatan. Walladzi khalaqa hadhil iradah wal qudrah, yang menciptakan keinginan dan qudrah, kemampuan ini tadi, huwallahu ta'ala. Adalah Allah. Wa khaliqus sabab khaliqun lil musabbab. Pencipta sebab, dia juga yang menciptakan akibat. Fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillah lahu nisbatun musabbab ila sababi. Jadi menisbahkan perbuatan hamba kepada ciptaan Allah. Ciptaan Allah, ini bahwa perbuatan itu diciptakan oleh Allah, itu penisbahan akibat kepada sebab. Perbuatan kita itu akibat, sebabnya apa? Cipta sebagai ciptaan Allah. La nisbatu mubasyar, bukan nisbah mubasyarah. Lianna al-mubasyir haqiqatan wal abdu. Bukan menisbahkan, yakni bukan nisbah mubasyirah, tindakan langsung. Yang langsung itu gambaran yang kita sebutkan pertama tadi. Kalau dia diikat, kemudian dipukul, dilemparkan ke seorang tawanan, tawanan itu mati. Nah, siapa yang membunuh? Nah, bukan dia, karena dia dalam keadaan tidak mampu. Nah, beda dengan apa namanya? Nah, dia diancam, kemudian dalam keadaan dia bisa bebas bergerak. Nah, cuma diancam, kalau kamu tidak bunuh orang ini, kamu yang dibunuh. Nah, dia punya pilihan. Dia membunuh, dia kena qisas karena dia yang langsung bertindak membunuh tawanan tadi, walaupun dia diancam. Nah ini seperti itu juga. Nah, nisbah dikatakan bahwa perbuatan makhluk manusia ini adalah ciptaan Allah, itu nisbah ini akibat kepada sebabnya. Nah, bukan nisbah mubasyarah bahwa pelakunya itu adalah Allah. Perbuatan kita itu bukan Allah yang melakukan. Nah, karena mubasyir haqiqatan, yang langsung pelaku langsung secara hakiki adalah hamba itu sendiri. Falidhalika nusibal fi'lu ilaihi kasban wa tahsilan. Oleh karena itulah dinisbahkan kepada hamba perbuatan itu tadi sebagai kasabnya, sebagai tahsilnya. Kasab, usaha dia. Tahsil, dia yang mewujudkan. Nah, ya, dia yang sholat, dia yang mendzalimi, dia yang mencaci, dia yang bertasbih. Wa nusiba ilallahi khalqan wa taqdiran. Tapi dinisbahkan ini tadi kepada Allah, ya ini sebagai ciptaan dan takdir dari Allah. Mahum? Falikullin minan nisbatain i'tibar. Jadi masing-masing penisbatan ini ada tinjauan pandangannya. Ada sisi-sisi yang harus diperhatikan di situ. Wallahu a'lam. Sebagai pelaku, kita yang melakukan. Tapi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dinisbahkan itu sebagai kepada Allah, sebagai akibat kepada sebab, bukan langsung pelaku. Yang langsung melakukan adalah kita. Tapi ini adalah takdir dan ciptaan Allah. Bisa paham? Ya. Wallahu a'lam. Taib qala. Nah, ini sudah mudah. Al-mukhalifun lil haqqi fil qada wal qadar warad alaihim. Yang menyelisihi al-haq terkait dengan qada dan qadar ini dan serta bantahan terhadap mereka. Al-mukhalifun lil haqqi fil qada wal qadar ta'ifatan. Ada dua kelompok. Bahasa beliau dalam syarah usul thalathah, waqad dalla fil qadar ta'ifatan. Tersesat terkait masalah qadar ini dua kelompok. Taifatul ula al-jabriyah yaquluna al-abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dhalik. Jabriyah mengatakan apa? Manusia tidak punya kehendak, dia dipaksa melakukan perbuatannya, entah itu sholat, entah itu maksiat. Jadi bukan perbuatan dia, perbuatan Allah. Bandingan tadi, kalau tadi mengatakan perbuatan itu perbuatan manusia, dia yang melakukan. Memang Allah yang menciptakan, memang Allah yang mentakdirkan. Baik. Wa naruddu alaihim bi amrain. Kita bantah dengan dua perkara. Pertama, innallaha adafa amalil amalal insan ilaihi. Allah menyandarkan amalan manusia kepada dia. Wa ja'alahu kasban lahu. Menjadikan itu sebagai usaha kita. Yu'aqab wa yuthab bihasabihi. Yang kita diikop, diuskum, dihukum dan diberi pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Walau kana majburan alaihi masaha nisbatu ilaih. Kalau misalnya majbur kita ini ditindas, maka perbuatan itu enggak dinisbahkan kepada kita. Wong kita enggak terpaksa seperti orang yang terikat tadi. Ya, seperti orang yang terikat tadi dipukulkan kepada tawanan, yang mati tawanan tadi bukan dia yang dihukum. Ya. Hukum mati bukan dia yang mengikatnya tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia majbur, masah nisbatu ilaih. Enggak benar dinisbahkan perbuatan itu kepadanya. Walakana iqabuhu alaihi zulman. Berarti kalau Allah menghukum dia, zalim. Kalau dia kena hukuman, dia terzalimi. Berarti. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Nah. Yang kedua, inna kulla wahidin yu'raful farqu bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqah. Masing-masing bisa membedakan perbuatan yang sifatnya pilihan dengan kehendak dan kemampuannya sendiri dan perbuatan yang terpaksa, mau tidak mau dia harus merasakan itu. Jatuh dia dari atap misalnya ke bawah, enggak bisa dia mengapa-apa. Nah. Atau menggigil karena demam tadi. Wal hukmu ya, wal itrar fil haqiqah wal hukmu. Falau i'tada syakhsun ala akhar. Nah, ini tadi. Wadda'a annahu majburun ala dhalika biqada'illahi wa qadarihi la'udda dhalika safahan mukhalifan lil ma'lum bid-darurah. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau ada orang yang membantah kita, apa namanya, menjahili kita kemudian berdalil, kamu jangan marah, ini takdir Allah. Saya belum buat ini karena sudah takdir. Nah, saya tidak bisa apa-apa. Maka dianggap dia sebagai safih, orang yang kurang akal dan menyelisih perkara yang maklum bin darurah. Jadi itu perkara yang sudah doruri, enggak mungkin, enggak perlu dalil yang seperti ini. Nah, taib. Kelompok yang kedua, al-qadariyah. Al-qadariyah yaqulun al-abdu mustaqil bi amalihi. Laisa lillahi fihi iradatun wala qudratun wala khalqun. Wa naruddu alaihim bi amrain. Yang kedua, qadariyah. Mereka mengatakan hamba itu sendiri, berdiri sendiri dengan perbuatannya. Dia yang ngatur perbuatannya, bukan Allah. Enggak ada campur tangan Allah. Ya. Enggak ada campur tangan Allah, kehendak dan apa namanya qudrat Allah di situ. Wala khalq. Tidak pula Allah menciptakan, dia yang membuat, dia menciptakan, dia mewujudkan perbuatan ini. Menurut qadariyah, wa naruddu alaihim bi amrayn. Pertama, innahu mukhalifun liqaulihi ta'ala, inna Allahu khaliqu khaliqu kulli syai. Ini dalil pertama. Yang kedua, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini semua yang apa yang pada kita itu ciptaan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, innallaha malikus samawati wal ard. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu wa khalquh. Nah, Allah adalah penguasa, pemilik langit-langit dan bumi. Bagaimana mungkin ada di dalam kerajaannya sesuatu yang tidak terkait dengan kehendak dan ciptaannya? Lepas itu enggak ciptaan Allah. Nah, kan enggak mungkin. Nah, kembali kepada rukun iman, kepada takdir tadi. Ada empat hal ini tadi. Nah, itu tadi yang contohnya yang dia mengatakan enggak ada takdir Allah di sini. Ini saya yang lakukan. Enggak ada iradah dan kehendak Allah di sini. Saya mau wujudkan perbuatan, saya mau minum. Jadi minum? Nah, ternyata enggak jadi. Nah. Taib. Qala aqsamul iradah wal farqu bainahuma. Terakhir. Pembagian iradah dan perbedaannya. Iradatullah tangkasimu ila kismain. Kehendak Allah ada dua. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Fal kauniyah hiyallati bimaknal masyiah. Iradah kauniyah sama dengan masyiah, sama dengan takdir. Iradah kauniyah sama dengan masyiah, sama dengan takdir. La mahala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tidak akan mungkin bisa kita mengelak. Kaqaulihi ta'ala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ini iradah kauniyah. Nah, iradah kauniyah. Sedangkan iradah syar'iyah contohnya di sini disebutkan hiyallati bima'nal mahabbah. Bima'nal mahabbah. Kaqaulihi ta'ala, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah ingin memberi menerima tobat kamu. Ini membuat kamu bertobat. Taib. Nah. Ini iradah. Ada yang bertobat? Kalau di atas, nah. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah beri petunjuk, dia Allah lapangkan hatinya, dadanya kepada Islam. Nah. Ya. Nah. Kan ini apa namanya, kalau Allah mengendaki pasti semua umat manusia ini sudah jadi muslim semua. Nah, karena kalau Allah inginkan pasti semua sudah jadi beriman. Dan kalau Allah juga mengendaki akan Allah sesatkan. Kalau Allah ingin menyesatkan maka Allah jadikan dia sesak dadanya untuk menerima. Nah, nah ini roda iradah kauniyah. Nah, sedangkan ini itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Nah, tapi kalau iradah syar'iyah seperti di sini, nah ini diterangkan oleh Syekh apa namanya? Perbedaan keduanya. Wal farqu bainahuma annal kauniyah yalzam fiha wuqu'ul murad. Kalau iradah kauniyah tadi seperti tadi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sama dengan itu. Walau sya Allahu lahadainahun. Lahadan nas ajma'in. Ya, ada ayatnya. Nah, kalau Allah kehendaki pasti Allah beri petunjuk kepada semua umat manusia. Nah, itu sama dengan ayat di atas. Surah Al-An'am. Nah, itu mesti terjadi. Iradah kauniyah mesti terjadi. Gambarannya contoh yang lain. Nah, iradah ini selain ayat itu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu iradah kauniyah. Itu iradah kauniyah. Nah, pasti terjadi. Wala yalzam an yakuna mahbuban lillah. Tapi yang dikehendaki oleh Allah ini belum tentu dicintai Allah. Belum tentu dicintai. Allah menakdirkan adanya orang kafir, adanya Abu Jahal, adanya Fir'aun, adanya Haman, adanya Qarun, adanya Umayyah bin Khalaf, ada syaitan, adanya iblis. Nah, itu tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah kehendaki mereka ada di dunia ini. Ada, pernah ada. Ada kekafiran, tapi tidak dicintai oleh Allah. Nah, itu kauniyah. Amma syar'iyah fayalzam an yakunal muradu fiha mahbuban lillah. Kalau irada syar'iyah itu pasti dicintai oleh Allah. Walayalzam wuku'uhu. Tapi tidak mesti terjadi. Pasti apa? Tapi tidak mesti terjadi. Dicintai oleh Allah. Allah ingin kita taubat. Ada yang bertaubat? Ada. Banyak yang tidak. Ya, nah, seperti itu. Mafhum ya? Nah, itu perbedaannya diantaranya. Nah. Kalau mau buah keimanan kepada takdir, lihat di dalam syarah Usulul Tsalatsah oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada beberapa, 3. Ketenangan jiwa, kemudian tidak menjadi ujub, kemudian selalu bersandar kepada Allah. Itu buah keimanan kepada takdir. Nah. Nasallahu an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Naktafi ala hadzal qadar, insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.